Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khairuddin a'azzani Allahu iyyakum. Saya bersyukur kepada Allah azza wajalla pada malam hari ini kita kembali di mudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk hadir di tempat ini, di rumah ini, barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah membarokahinya dan membarokahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibat sa'ilin. Naam, dalam rangka menghadiri majlisul ilm, majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah ataupun pola hadis-hadis Rasulullah SAW, begitu juga ucapan-ucapan para ulama. Khadafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan bacaan ataupun syarah ataupun masail jahiliyah. Kita masih pada permasalahan yang pertama, yaitu doa ul awliya wa sholihin, berdoa kepada para wali dan juga orang-orang soleh. Dari apa yang telah kita sebutkan, ada beberapa faedah yang kalah hidin rahimani wa rahimakumullah, yang dari matan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ada beberapa faedah. Yang pertama ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah syurutu qabulil a'mal, syarat-syarat diterimanya amalan itu ada dua. Syarat-syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama harus ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang namanya ibadah, syarat diterimanya sebuah ibadah adalah harus ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala. Naam. Tidak dimasuki padanya riya, sum'ah dan yang lainnya, tidak dimasuki padanya kesyirikan, dan yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat yang Allah tentukan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan wallahu jalla wa ala la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan liwajhi. Dan Allah jalla wa ala tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas mengharapkan wajahnya, laisa fihi syirkun, yang tidak ada padanya kesyirikan. Wa aydan, kata beliau, dan begitu pula la budda an yakuna al amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mesti harus amalan tersebut mencocoki apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu la yaqbalul amala alladhi fihi bid'ah wala ma kana fihi syirkun. Kata Syaikh Fauzan hafizahullah, maka Allah tidak akan menerima sebuah amalan yang padanya ada kebid'ahan dan padanya ada kesyirikan. Sehingga ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang harus digencarkan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, bahwasanya jangan sampai mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala bercampur dengan kesyirikan. Begitu pula jangan sampai mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Dikarenakan 6 amalan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala yang tercampur dengan kesyirikan dan yang ada padanya kebid'ahan-kebid'ahan. Secara umum, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terkumpul dua syarat ini secara umum adalah apa? Di dalam dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyahmal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini terkumpul padanya dua syarat sekaligus dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh dan hendaknya dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan siapapun. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Nah, tentang syarat yang pertama Allah mengatakan, dan beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Syaikh Fauzan hafizahullah, Allah di sini tidak semata-mata memerintahkan untuk beribadah, tetapi Allah melarang dari kesyirikan. Karena ibadah yang tercampur padanya kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kemudian tentang tidak diterimanya, kalau dalil tersendiri tidak diterimanya amalan yang dia padanya ada kebid'ahan, dilakukan kebid'ahan-kebid'ahan dalam ibadah tersebut, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan dari perintah kami, maka dia tertolak. Jelas. Akhrajahu Muslim. Begitu juga al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, rawi Bukhari wa Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru, "Man ahdatha," barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru di dalam urusan kami ini yang bukan darinya, dari perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ibadah itu harus memenuhi padanya dua persyaratan, yaitu ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada kesyirikan padanya, dan juga harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada padanya kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga di dalam ibadah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh didasarkan kepada al-istihsanat. Dalam ibadah tidak boleh berdasarkan apa? Istihsanat belaka. Anggapan baik. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama, alasan mereka adalah niatnya baik. Atau ini mereka anggap baik. Nah, alasan mereka ketika melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, mereka beralasan dengan syarat yang pertama. Kami kan ikhlas, tidak sih, tidak syirik. Tetapi apa? Melakukan kebid'ahan yang kami inginkan adalah wajah Allah tabaraka wa ta'ala, ikhlas. Dan ini baik, menurut kami baik. Kata-kata menurut kami baik berarti apa? Dia telah istihsanat, menganggap perkara itu baik menurut dia, dan niatnya baik itu tidak mencukupi. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengingkari orang-orang yang melakukan bid'ah zikir berjamaah. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair, ma nuridu illa al-khair, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, tidak pamer, tidak riya, tidak sumah, cuma kebaikan, mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khair lan yuzibah, kam min muridin lil khair lan yuzibah. Betapa banyak, kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang inginnya baik tetapi enggak dapat, enggak tepat. Nah, betapa banyak orang-orang yang dia keinginannya, niatnya baik, kam min muridin lil khair, niatnya mencari kebaikan, lan yuzibah, tapi enggak dapat. Nah, beliau kiaskan dengan apa? Ya, dengan perkara sehari-hari. Nah, kalau semata-mata niat enggak mesti dapat. Mau niat mencari apa? Penghasilan kayu, semata-mata niat apa? Tidak mesti seorang mendapatkan tepat. Nah, begitu juga tentunya dalam perkara ibadah, min babi aula, lebih lagi ketika semata-mata niat tetapi tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak diterima. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, amalan itu dikatakan amalan soleh, dan amalan yang insyaallah ta'ala diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang terkumpul padanya keikhlasan, dan tidak ada kesyirikan padanya, dan juga sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi bid'ah, yang tidak ada padanya kebid'ahan. Sehingga ini menunjukkan pula kepada kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selalu dalam pembahasan-pembahasan seperti ini faedah yang sangat penting, menunjukkan pentingnya thalabul ilmi syar'i, pentingnya untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena bagaimana mungkin kita tahu ini tauhid, ini syirik? Nah, bagaimana mungkin ini sesuai dengan sunnah, ini tidak, kecuali dengan ilmu. Nah, tidak mungkin bisa mengetahui ini sesuai dengan sunnah, ini bid'ah, itu kecuali dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, dikhawatirkan apa? Dia menyangka telah beribadah dengan sunnah padahal tidak. Atau sebaliknya, dia menyalahkan orang lain, kamu telah melakukan kebid'ahan, ternyata apa? Dia ada dalilnya. Sehingga ini semuanya membutuhkan ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya, faedah yang berikutnya adalah la tajuzu mahabbatul kuffar. Tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Begitu pula, la tajuzu muwalatul kuffar. Tidak boleh pula berkasih sayang, berwala kepada orang-orang kafir. Terhadap orang kafir itu, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nam, disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ini diambil dari firman Allah yang dibawakan oleh al-muallif dalam suratul Anfal, Allah mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan jadilah agama itu seluruhnya hanya milik Allah tabaraka wa taala. Nah, terhadap orang kafir, kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, kita memiliki tiga perkara. Yang wajib bagi kita terhadap orang kafir, tiga perkara. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah adawatuhum, memusuhi mereka. Nah, terhadap orang kafir, sikap kita yang pertama adalah memusuhi mereka. Kenapa dimusuhi? Li'annahum a'da'ullah. A'da'un lillah. Dikarenakan mereka adalah musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh berwala dengan mereka. Mereka musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat yang ke-22 nampaknya terakhir. Allah menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yuwaddun, berkasih sayang dengan orang-orang yang memerangi, memusuhi Allah dan Rasul dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyiratahum, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, kemudian keluarga-keluarga mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga-keluarga mereka. Ini yang pertama, memusuhi. Memusuhi mereka. Walaupun tentunya permusuhan dengan aturan-aturan syariat. Tidak semua orang-orang kafir dalam artian disikap, dalam artian memusuhi, memusuhi semuanya. Tetapi dalam masalah sikapnya secara syar'i itu dibedakan antara kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'man, dan kafir mu'ahad. Al-muhim apa? Benci kepada mereka, memusuhi mereka. Perkara yang kedua adalah terhadap orang kafir adalah da'watuhum ilal iman wattiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza amrun wajibun 'alal muslimin. Mendakwahi mereka untuk beriman dan mengikuti Rasul. Nah, ini penting. Jangan sampai memusuhi satu kaum, memusuhi orang-orang kafir, membenci orang-orang kafir, tetapi mendakwahinya tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkasih sayang dengan mereka, tetapi apa? Tetap mendakwahi mereka. Ini tergambar ya, sallallahu alaihi rahimani wa rahimakumullah, ketika para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang kafir didakwahi terlebih dahulu. Nah, sampai pun ahlul kitab, bagaimana Rasulullah memerintahkan Ali berdakwah kepada Yahudi Khaibar, bagaimana Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk berdakwah kepada ke Yaman, yang mereka adalah ahlul kitab. Nah, ini menunjukkan mereka tetap harus didakwahi. Nah, makanya ketika Yahudi Khaibar, Rasulullah SAW ketika menyerangnya, beliau sholat subuh ketika gholat, masih sangat gelap, tapi sudah masuk waktu subuh. Ketika tidak terdengar azan, maka Rasulullah SAW menyerang mereka. Maka diantara atau ucapan Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan Khaybar, beliau mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kharabat Khaybar, hancurlah Khaybar. Naam, fa inna idza nazalna bi sahatihim fasa'a sabahul munzarin. Perhatikan. Kata Rasulullah SAW ketika beliau masuk, kaget orang-orang Khaybar, beliau mengatakan Allahu Akbar, kharibat Khaybar, hancurlah Khaybar. Kata Rasulullah, fa inna idza nazalna bi sahatihim fasa'a sabahul munzarin. Kalau kami telah singgah di pelataran ataupun di daerah wilayah suatu kaum, maka alangkah jeleknya pagi harinya orang-orang yang telah diberi peringatan. Dari kata-kata faza'a sobahul munzarin. Faza'a sobahul munzarin. Ini menunjukkan mereka sudah diingatkan, didakwahi terlebih dahulu. Didakwahi terlebih dahulu. Bukan langsung dihancurkan, bukan langsung diserang. Tetapi didakwahi terlebih dahulu. Baru ketika mereka menolak, faza'a sobahul munzarin. Alangkah jeleknya pagi hari orang-orang yang telah diingatkan. Yang ketiga, kata Syaikh Fauzan hafizahullah, sikap kita kepada orang kafir adalah jihaduhum idza du'u ilal Islam wa abau. Memerangi mereka jika mereka diseru kepada Islam dan enggan. Memerangi mereka tatkala mereka diseru kepada Islam lalu enggan. Fal wajibu jihaduhum wa qitaluhum. Maka yang wajib adalah memerangi mereka, menjihadi mereka dan memerangi mereka. Ini dari firman Allah Ta'ala tadi apa? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, kesyirikan, dan jadilah agama itu seluruhnya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kata Syaikh Fauzan, fal marhalatul akhirah ma'ahumul qital. Peperangan itu adalah tingkatan yang terakhir bersama orang-orang kafir. Nah, peperangan itu adalah tingkatan yang terakhir, marhalah yang terakhir bersama orang-orang kafir. Itu pun idza kana al-muslimun yutiqunal qital, itu pun kalau kaum muslimin mampu berperang. Kalau tidak, maka tadi sikapnya apa? Yang pertama dan yang kedua, tetap membenci, tetapi membenci sesuai dengan syariat, aturan-aturan syariat. Yang kedua apa? Mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam, mengajak kepada iman dan seterusnya. Nah, baru memerangi mereka kalau mereka tidak mau diajak kepada Islam, itu pun kalau kaum muslimin mampu. Nah, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kepada orang-orang kafir saja tingkatannya seperti ini, nah apalagi tentunya kepada orang-orang yang Islam cuma apa? Menyimpang yang masih Islam. Jangan perangi, langsung perangi gitu. Mentang-mentang tidak sekelompok, lain aliran dan seterusnya, tahu-tahu langsung perangi. Kepada orang kafir saja tingkatannya apa? Membenci dengan aturan syariat, kemudian mendakwahi, baru berperang. Ini enggak. Lain kelompok langsung. Pokoknya berseteru, perang, dan seterusnya. Tanpa didakwahi. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, faedah yang berikutnya. Laisa al-maqsudu minal jihad. Bukanlah tujuan dari jihad itu. Bukanlah tujuan dari jihad itu memperluas kekuasaan semata. Dan mendapatkan kesenangan-kesenangan. Nah, bukanlah tujuan dari jihad itu apa? Memperluas kekuasaan supaya menguasai negeri-negeri. Nah, dan bukanlah tujuan dari jihad itu untuk mendapatkan kemewahan, kesenangan. Bukan. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi al-maqsudu minal jihad atau bil qital. Tetapi maksud tujuan dari berperang di dalam Islam adalah apa? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk meninggikan kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dalam Islam ketika mereka mau menyerang suatu daerah, ketika mereka telah masuk ke dalam Islam, ya sudah, dibiarkan dia menguasai daerah tersebut. Nah, ini sangat jelas. Allah mengatakan apa? Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi apa? Kesyirikan. Ini tujuannya supaya apa? Manusia terentaskan dari kesyirikan dan agama itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Maka kata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, "Naam bayanul hikmah min al-jihad fil Islam wa annaha izalatus syirk." Penjelasan hikmah dari jihad di dalam Islam adalah, dan dia adalah menghilangkan kesyirikan. Jelas. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Supaya tidak ada lagi kesyirikan dan jadilah agama itu hanya milik Allah. Wa annaha izalatus syirik. Bahwasanya tujuan dari berjihad adalah menghilangkan kesyirikan. Hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah. Ai hatta la yujadu syirkun, sampai tidak ada lagi, tidak didapati lagi kesyirikan. Hadza huwal maqsudu minal jihad. Inilah kata beliau tujuan dari berjihad. Laisal maqsudu minal jihad tawzi'al tawzi'as sultah wal istila' alal mamalik wa husul ats-tsarwah. Bukanlah maksud dari jihad kata beliau adalah memperluas kekuasaan semata. Memperluas kekuasaan dan supaya menguasai raja-raja yang ada, kemudian apa? Mendapatkan kemewahan-kemewahan, kesenangan, bukan. Lain bahasa wal maksud. Ini bukan maksud dari jihad. Al maksudu dan maksudnya berjihad adalah i'la'u kalimatillahi azza wa jal, meninggikan kalimat Allah azza wa jal, wa izaratus syirik minal ardi, dan menghilangkan kesyirikan di muka bumi. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga kekeliruan ketika dikatakan apa tujuan para nabi itu adalah memperluas kekuasaan, memperbanyak apa? Memperluas kekuasaan, memperbanyak orang-orang bawahnya. Tidak demikian. Mereka tidak lain tujuannya supaya manusia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Tapi ingat bagaimana megahnya kerajaan Fir'aun. Megahnya kerajaan Fir'aun. Nah, banyaknya harta mereka. Ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika mereka mengejar Nabi Musa di Laut Merah, Musa dan para pengikutnya, maka ternyata Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Nah, disebutkan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya yang diinginkan Musa itu kekuasaan, nah menguasai negerinya Fir'aun, beliau akan kembali ke tempat Fir'aun. Tapi ternyata ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika Fir'aun dan bala tentaranya hancur, Nabi Musa enggak kembali banyak. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an peninggalan-peninggalan Fir'aun. Naam, kam taraku min jannati wa uyun, alangkah banyaknya mereka tinggalkan apa? Kebun-kebun dan juga mata air wa zuru'in wa maqamin karim, dan juga apa? Pertanian-pertanian dan juga apa? Maqamin karim, tempat-tempat yang enak. Naam, wa na'matin kanu fiha fakihin, dan juga apa? Kenikmatan-kenikmatan yang mereka bersenang-senang padanya tinggal semua, enggak ada. Mereka hancur Fir'aun dan bala tentaranya. Maksudnya adalah apa? Disebutkan Nabi Musa dan kaumnya tidak ayo gitu. Fir'aun kerajaannya kosong, kita balik ke sana. Kita kuasai kerajaannya. Lah. Tapi mereka terus berjalan, berdakwah ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak kembali ke kerajaan Fir'aun untuk mengambil semua apa? Peninggalan Fir'aun. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang bukanlah maksud dari berdakwah itu semata-mata apa? Demikian. Maksudnya tidak lain adalah supaya ketika itu Fir'aunnya diharapkan apa? Masuk ke dalam Islam, nah bertauhid, begitu juga tentaranya. Bukan apa? Sebagaimana yang diduga oleh oleh Fir'aun dan juga orang-orang yang menolak dakwah ini. Dugaan mereka ketika kita berdakwah apa? Ingin menggeser kedudukan mereka. Ingin apa? Menghilangkan popularitas mereka. Jawabannya tidak. Ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Tujuannya adalah begitu juga dalam berdakwah, supaya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, supaya hilang kesyirikan dan supaya manusia semuanya bertauhid. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syaikhul Fauzan hafizahullahu taala, "Nam wal maqsudu bil qital fil Islam nasrud da'wah wa nasrud din." Tujuan perperangan di dalam Islam adalah menyebarkan dakwah dan menyebarkan agama. Nah, tujuan berdakwah di dalam Islam adalah menyebarkan dakwah ini dan menyebarkan agama. Itu semuanya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 39. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, dari apa yang kita bahas ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang pertama dari masail jahiliyah adalah berdoa kepada para wali dan juga orang-orang soleh. Ini menunjukkan kepada kita al-hazru minal hului fi sholihin. Berhati-hati dari sikap hulu kepada orang-orang soleh. Berhati-hati dari sikap hulu kepada orang-orang soleh. Sifat berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah, karena seorang ataupun manusia berdoa meminta kepada wali, kepada orang soleh, itu telah menempatkan mereka pada tempat yang berlebihan. Nah, orang-orang soleh, para wali, mereka memiliki kelebihan, keutamaan dari sisi kesolehan, dari sisi ibadah, dari sisi ketaatan, ilmu, dan seterusnya. Cuma tingkatan mereka adalah tingkatan dihormati, dimuliakan, tetapi tidak diibadahi. Bagaimanapun mereka adalah seorang hamba. Bagaimanapun kedudukan seseorang, mulianya seseorang, mereka tetaplah hamba yang dia, orang yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, bukan diibadahi. Maka Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan larangan untuk bersikap hulu seperti ini, berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hulu dalam agama kalian. Berlebihan dalam agama kalian. La taghlu fi dinikum. Begitu juga contoh yang sangat gamblang adalah hulunya berlebihannya orang-orang Nasrani di dalam mengagungkan Isa, sampai mereka beribadah kepada Isa, menganggap Isa sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika itu, beliau mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Kata Rasulullah, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung aku. Nah, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung aku sampai apa? Pada tingkatan menempatkan kedudukanku melebihi batasnya. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji Nabi Allah Isa. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang budak wanita, anak kecil wanita yang dia bersyair dengan pujian-pujian memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma di antara pujiannya, "Nam wa fina nabiyyun ya'lamul ghaib." Dia mengatakan, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui perkara yang ghaib. Di antara pujian-pujian yang lainnya baik, bagus. Dan ini pun mungkin dianggap baik. Kami memiliki nabi yang nabi itu mengetahui perkara yang ghaib. Maka Rasulullah langsung menegurnya, "Quli ma taqulin." Silakan ucapkan apa yang ingin engkau ucapkan memuji aku, "wala taquli hadza." Tetapi jangan engkau ucapkan yang ini. Yaitu apa? yang mengucapkan Nabi mengetahui perkara yang gaib. Itu padahal baru apa? Baru ucapan. Ucapan, keyakinan, apalagi kalau sampai apa? Meminta-minta. Nah, kepada kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memang dari awal terjadinya kesyirikan, itu semuanya tidak lain sebabnya, tentunya sebab yang pertama adalah kebodohan. Nah, sebab yang kedua ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab pertama terjadi kesyirikan adalah al-ghulu fis shalihin. Ini faedah yang berikutnya, bahwasanya as-sababul awal, sebab yang pertama terjadinya kesyirikan adalah al-ghulu fis shalihin. Ghulu, berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Belum kita menceritakan bagaimana tentang apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Naam, ternyata apa? Di antara makna Lat adalah orang yang biasa mengatur tepung sawit untuk jemaah haji, orang-orang yang baik. Naam. Maka disebutkan di dalam sahih Sahih Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa qalu, ini firman Allah Ta'ala dalam surah Nuh ayat yang ke-23. Waqalu, dan mereka mengatakan, tokoh-tokoh kaumnya Nabi Nuh berkata, La tazarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. La tazarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Wa la tazarunna, dan jangan kalian tinggalkan waddan, patung wad, wala suwa'an, patung suwa', wala yahud, dan jangan kalian tinggalkan patung yahud, wa ya'uq, dan jangan kalian tinggalkan patung ya'uq, wa nasra, dan jangan kalian tinggalkan patung nasr. Wad, suwa', yahud, ya'uq, dan nasr. Ini kan patung, Pak. Patung. Cuma qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr, itu kan patung. Tetapi patung itu diberi nama dengan nama orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh, di kaumnya Nabi Nuh. Maka kata Ibnu Abbas, mereka ini adalah asma'u rijalin salihin, nama-nama orang soleh di tengah-tengah dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, tatkala mereka meninggal dunia, orang-orang soleh ini, awhas syaitanu ila qaumihim, syaitan membisiki kepada kaum mereka, anintibu ila majalisihim, hendaknya kalian pasang nam di majlis-majlis mereka yang biasa dulu mereka bermajlis, allati kanu yajlisuna fiha, yang mereka apa, di majlis-majlis mereka yang mereka biasa bermajlis padanya, ansoban, patung, Pak, patung, wasammuha bi asmaihim, dan beri nama patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Fa fa'alu, maka mereka pun melakukannya. Naam, hadza, ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, maka tatkala mereka meninggal dunia, orang-orang soleh ini, syaitan membisikkan kepada kaum mereka aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansoban. Tegakkanlah, pasanglah, buatlah di majlis-majlis mereka yang mereka biasa bermajlis padanya patung-patung, wasammuha bi asma'ihim, dan berilah nama mereka dengan nama-nama mereka. Walam yufa fa'alu walam yuhbad. Nah, maka mereka apa? Melakukannya walam yuhbad dan tidak atau dan belum diibadahi. Mereka melakukannya masang patung. Patung tujuannya apa? Dalam rangka mengingat kesolehan mereka. Dalam rangka mengenang kesolehan mereka. Cuma salah. Nah, al-muhim ditegakkannya patung-patung itu awalnya apa? Karena mau mengenang orang-orang soleh. Supaya teringat dengan kesolehan mereka, rajinnya mereka beribadah, sehingga semangat kembali. Nah, hatta idza halaka ulaika wa nasiyal ilma ubidat. Sampai ketika orang-orang ini binasa, yakni orang yang membuat patung pertama kali binasa, mati. Mereka-mereka yang membuat pertama kali yang tujuannya cuma mengenang saja, tidak diibadahi, tidak dimintai. Wa nasiyal ilma, dan ilmu telah dilupakan. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan. Ubidat, ternyata apa? Patung-patung ini diibadahi. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh ayat yang ke-23. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya yang diucapkan Ibn Abbas dalam kitab Tauhid yang anda bacakan tadi itu ringkasan. Wa illa disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 6 riwayat Bukhari, disebutkan tentang masing-masing patung ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Patung-patung orang 5 orang ini awalnya di zaman Nabi Nuh awalnya. Tetapi apa? Ternyata di zaman jahiliyah orang-orang kafir ketika itu, ternyata patung-patung ini juga ada di kabilah. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, kok sarat al-awthanul lati fi qauminu fil arab ba'du. Jelas. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, jadilah patung-patung berhala-berhala yang ada pada kaumnya Nuh ini ada di tengah-tengah orang Arab. Ada di tengah-tengah orang Arab. Wallahualam, patungnya patung yang ada di zaman Nabi Nuh atau bukan? Tapi kan ada patung juga dikasih nama dengan nama. Nama siapa? Nama-nama itu juga sama. Kalau dulu zamannya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh memberi nama patung tersebut dengan nama mereka, ternyata di Arab pun ada patung-patung yang diberi nama dengan nama mereka. Wa ammawat, kata Ibn Abbas, ammawat fakanat likab bidaumatil jandal. Nah, adapun patung wat adalah miliknya suku Kalb yang berada di Daumatul Jandal. Di Daumatul Jandal. Patung wat miliknya Bani Kalb, suku Kalb yang berada di Daumatul Jandal. Di mana? Ini orang-orang jahiliyah. Wa amma suwa, adapun patung suwa, fakanat li Huzail. Maka dia miliknya suku Huzail. Miliknya siapa? Suku Huzail. Wa amma Yahud fakanat limurad. Adapun patung Yahud itu miliknya siapa? Murad. Suku Murad. Thumma libani Hutayf. bil juruf inda sabah. Begitu juga Yahud ini milik Bani apa? Selain Murad, biniknya milik Bani Hutayf di Al-Juruf, di bagian dari negeri Sabah. Wa amma Ya'uq fakan li Hamadan. Adapun patung Ya'uq itu di milik suku Hamadan. Naam. Wa amma Nasr, adapun patung Nasr di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu fakanat li Himyar li ali Zilqilah. Itu miliknya suku Himyar. Naam, dibanggakan oleh orang-orang Himyar li ali Zilqilah. Naam, milik keluarga Zilqilah. Ini menunjukkan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat benarlah disebutkan apa? Yang mereka ibadah itu aliha, banyak sesembahan, bukan satu. Jangan dikira ketika mereka tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, yang selain Allah ini cuma satu. Jawabannya banyak. Jawabannya apa? Banyak. Masing-masing daerah, masing-masing tempat ada yang di mereka agungkan dari selain Allah tabaraka wa taala. Masing-masing daerah berbeda. Ini khana min rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu pula ya khana fid rahimani wa rahimakumullah, seluruh bentuk hulu terhadap orang-orang soleh tidak mesti apa? Patungnya. Nah, tidak mesti apa? Patungnya, tetapi peninggalan-peninggalan mereka atau bahkan kuburan-kuburan mereka ya khana fid rahimani wa rahimakumullah, itu semuanya bentuk berlebih-lebihan terhadap intinya terhadap orang-orang soleh yang ada padanya. Nah, orang-orang yang meminta-minta di kuburan, beribadah di kuburan, minta hajat di sana dan seterusnya, itu bukan kepada kuburannya, jadi paham ya, tetapi kepada siapa? Kepada apa? Orang yang ada pada kuburan tersebut. Nah, kalau kuburannya ya tanah biasa, benda mati, cuma karena ada orang yang dikuburkan di situ, akhirnya mereka beribadah kepada kuburan, berarti khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk hulu terhadap orang-orang soleh yang ada padanya. Apalagi khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ternyata waliyazubillah, lebih parah lagi ternyata orang-orang ternyata orang yang di kuburan tersebut bukanlah orang-orang yang soleh. Seperti apa? Sering kita sebutkan tentang kuburan yang diagungkan, kuburan Ahmad Badawi di Mesir. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam, fal aslu fi ibadatihi al-huwal hulu. Saya ulangi. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Fasarat hadhil an'am bihadat taswir ala suwar salihin sulaman ila ibadatiha. Wa kullu ma 'ubida min dunillah min qabrin aw mashhadin aw sanamin aw tawutin fal aslu fi ibadatihi huwal hulu. Kata beliau rahimahullah, memang asalnya mereka ini patung-patung orang soleh yang digambar patung-patung tersebut seperti mereka. Kata beliau, itu jembatan yang mengantarkan untuk beribadah kepada mereka. Kata beliau, dan seluruh apa saja, supaya tidak dipahami cuma patung yang enggak boleh. Ya, paham ya? Naam, seluruh apa saja yang diibadahi selain Allah. Ini penting, kata beliau, kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Qurratul Uyun. Kata beliau, seluruh apa saja yang diibadahi selain Allah. Kullu ma ubida min dunillah min qabrin. Baik berupa kuburan. InsyaAllah. Yang pertama disebutkan oleh Ibnul Qayyim adalah kuburan. Au mashhadin, atau monumen-monumen atau prasasti-prasasti. Au sanamin, atau patung-patung. Au tawutin, atau tawut-tawut. Fal aslu fi ibadatihi huwal hulu. Nah, asal diibadahinya patung-patung itu, kuburan-kuburan itu, dan juga apa? Monumen-monumen itu, dan seterusnya. Nah, atau bahkan peninggalan-peninggalan mereka, jejak petilasan mereka dan seterusnya, maka pada asalnya asal si ibadahnya tersebut tidak lain adalah hulu. Dan ini kama kata beliau, kama la yakhfa ala zawil basair. Ini perkara yang tidak samar bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Nah, tapi ingat ya, ahlul zawil basair, ini tidak samar perkara ini. Kesirikan-kesirikan yang ada itu adalah dengan sebab hulu terhadap orang-orang soleh. Itu tidak samar bagi siapa? Ahlul basair atau zawil basair, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, yang memiliki pandangan, yang memiliki ilmu. Adapun yang tidak memiliki pandangan tajam ataupun tidak berilmu, tak paham dia. Pokoknya ya, inna wajidna aba'ana ala ummah, kami dapati bapak-bapak kami di atas suatu ajaran, ya kami ikuti. Nah, itu saja yang ada di benaknya. Enggak berpikir ini gimana, enggak berpikir apa. Kalau bahasa orang enggak berpikir pakai logika, nyambung enggak kira-kira. Enggak banyak mikir, apalagi tentunya pakai dalil. Cuma apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ini sekian ayat disebutkan dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang semisal ini. Sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami sudah ada dari pada satu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami terhadap peninggalan-peninggalan nenek moyang kami yang ikut saja. Nah, meniru saja. Alangkah miripnya apa? Yang kebanyakan orang-orang yang taklid kepada nenek moyang ini sangat mirip dengan yang Allah firmankan. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyatakan apa? Alasan mereka adalah inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas satu ajaran, ummah, ajaran. Nah, ummah itu dalam bahasa dalam Al-Qur'an ada beberapa banyak makna. Nah, banyak makna. Tapi dalam hal ini, dalam ayat ini di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami terhadap peninggalan-peninggalan nenek moyang kami itu nyontoh saja. Maka hati-hati orang-orang di zaman sekarang yang dia melakukan kesyirikan, begitu juga melakukan kebid'ahan, di antaranya adalah alasnya mengikuti nenek moyang mereka, orang-orang terdahulu mereka. Jangan mengatakan kami ngikut saja. Nah, atau yang lebih parah lagi adalah apa kata kiai kami. Nah, fathul jari, apa yang dikatakan oleh kiai, maka kami ngikut saja. Maka ini bukan ahlul basair, orang yang zawil basair, yang punya pandangan tajam, tidak mengerti dia. Yang ada dalam benaknya, enggak urusan saya dunianya lancar, urus dunia saja. Kalau urusan yang seperti ini, ya ngikut saja. Jawabannya tidak boleh demikian. Ya khanafidun rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan ini perkara yang akan berlanjut di akhirat. Akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini cukup panjang. Mau dibacakan Syabun Al-Qayyim, tapi tidak sempat. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.